Mitra Bisnis, dikutip dari Kontan, sebuah perusahaan protes ke pengadilan pajak karena kasusnya mandek hampir 2 tahun. Berkas permohonan peninjauan kembali atas kasus sengketa pajaknya tidak kunjung dikirim ke Mahkamah Agung. Bahkan kuasa hukum perusahaan tersebut mengaku pesimis dengan langkah protes ini karena undang-undang tidak memberikan sanksi kepada pengadilan pajak yang berlarut-larut dalam memproses pengiriman berkas pajak ke Mahkamah Agung. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Wakil Ketua APRI Indo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, kalau saya kira ini kan masalah administrasi negara lah ya. Satu sisi, sengketa ini kan pasti bermunculan bukan hanya karena ada masalah di satu perusahaan saja. Ini kan masalah dari aturan, dari segala hal yang bisa dimungkinkan untuk munculnya sehingga sengketa itu terjadi. Sengketa itu kan dimungkinkan oleh administrasi sistem perpajakan kita kan. Karena ini adalah masalah umum yang bisa terjadi gitu. Nah, kalau memang ini dilihat kesana masalah umum, nah pemerintah harus membuat satu aturan main yang lebih fleksibel soal masalah waktunya, tidak bisa berlarut-larut. Karena kenapa? Semua energi yang berlarut-larut bagi pelaku usaha itu adalah biaya gitu. Ini hal yang tidak akan berakhir, tidak pernah habisnya gitu. Pasti akan terjadi terus, karena memang dimungkinkan untuk begitu. Nah, kalau sudah masalahnya begini, saya kira pemerintah melihat masalah ini bagaimana cara penanggulangan yang agar lebih cepat. Karena pelaku usaha ini kan perlu kepastian waktu di dalam mengurusin apapun masalah yang terjadi. Selain itu, ada beberapa kasus yang dialami para pengusaha, misalnya mereka telah memenangkan satu sengketa pada periode waktu tertentu, tapi di waktu selanjutnya bisa kembali terkena masalah yang sama. Bagaimana menurut Pak Tutum? Nah, inilah memang perlu duduk bersama, saya kira bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak, tapi kan dari segala lini yang kaitannya memang terhadap seluruh administrasi pendukung untuk si pelaku usaha tersebut, gitu. Direktorat Jenderal Pajak di satu sisi, tapi di satu sisi lagi saya kira bagaimana aturan main itu yang memang harus lebih fleksibel, lebih simpel di aplikatifnya, balik lagi satu sisi yang menjalankan peraturan itu sendiri gitu. Kadang-kadang kita melihat peraturan itu sendiri, mungkin peraturan itu pendapatnya dari petugasnya sendiri berbeda-beda gitu. Kalau sudah yang berbeda-beda itu, bagaimana jiwa mereka melihat supporting terhadap si pelaku usaha, agar si pelaku usaha juga mempunyai satu keyakinan di dalam administrasi perpajakan kita itu sendiri gitu. Kalau berdasarkan pengamatan Pak Tutum, bagaimana seharusnya kinerja personil-personil di Dirjen Pajak dan posisi hakim di pengadilan pajak agar persoalan-persoalan yang dihadapi para pengusaha seperti ini bisa cepat diselesaikan? Saya tidak tahu soal kualitas ini masalah satu masalah tersendiri. Tetapi begitu banyak sarjana-sarjana kita yang lulus setiap tahun dengan perguruan tinggi yang begitu banyak, kalau kita tidak punya kualitas yang baik untuk bisa menangani ini, berarti ada satu masalah lagi di pendidikan kita, Mas. Jadi ini kita yang bingung nih. Banyak sarjana yang lulus dari begitu banyak perguruan tinggi, tapi bagaimana penyediaan sumber daya manusia yang baik bisa menangani hal tersebut? Saya kira ini kan perlu satu effort atau kerja keras yang secepat-cepatnya tanggulangin. Kalau tidak, ini kan tiap hari berjalan. Perkembangan bisnis itu tidak bisa berhenti. Perkembangan kemajuan negara kita sendiri begitu cepat gitu. Negara harus melihat ini, bagaimana serius tidak menanganinya gitu. Kalau tidak lagi kan kita akan dicap seperti negara yang tidak mempunyai administrasi yang baik, tidak bisa melayani pelaku usaha dengan baik, orang akan bisnis pasti terganggu. Nah, kita mempunyai predikat-predikat yang itu yang tidak akan selesai. Demikian Wakil Ketua APRINDO Tutum Rahanta, saya Giri Sadewa.